وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى متن yang baru ya متن yang baru bukan ya وقول الله تعالى waradiyallahu anhum waradu an. Dan firman Allah, Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ya, halaman 67 kan? Hah? Oh, jauh amat. Hah? Oh, halaman 65. Kirain halaman. Oh iya iya iya iya, apaan apaan. Ya, baik. Wah, bisa 18 halaman nih. Kita baca ini. Wa qauluhu ta'ala ikhbaran an Isa alaihi salam. Dan firman Allah Ta'ala mengabarkan tentang Isa alaihi salam, ta'lamu ma fi nafsi wa la ta'lam wa la a'lamu ma fi nafsik. Kata Isa alaihi salam, engkau mengetahui ya Allah apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui ya Allah apa yang ada pada dirimu. Ini isbat sifat nafas. Sifat nafas pada Allah, sifat diri. Berarti poin paling bawah ya. Ya, paling bawah. Ya, tepat dulu sini. Pauzi. Tepat dulu. Qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala. Hada fi isbat an-nafsi lillahi subhanahu wa ta'ala. Kama annal makhluqa lahu nafsun ta'lamu ma fi nafsi. Isa alaihi salam makhluqun wa lahu nafsun wa la a'lamu ma fi nafsika. Yaqulu li rabbihi wa la a'lamu ma fi nafsika. Fa Isa alaihi salam khataba rabbahu bi annahu la ya'lamu ma fi nafsihi. Walam yunkirillahu alaihi dzalika fa fihi isbatun nafsi lillahi ta'ala. Wa fil ayatil ukhra kataba rabbukum ala nafsihi rahmata isbatun nafsi fihi ada fihi isbatun nafsi lillahi wala yalzamu min kaunil makhluqi lahu nafsun anta tashabaha fihi an-nafsani nafsullahi jalla wa'ala wa nafsul makhluqi abadan. Nah, maka kata Syekh, hadza, maka ayat ini adalah menetapkan nafs diri bagi Allah, sebagaimana makhluk juga memiliki an-nafs diri. Ta'lamu ma fi nafsi, kata Isa. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, yaitu dirinya Isa. Isa makhlukun walahu nafsun. Isa adalah makhluk dan dia pun memiliki diri, jiwa. Wala a'lamu ma fi nafsi, kata Isa. Namun aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Maka Allah berfirman, maka Isa berkata kepada Rabbnya, wala a'lamu ma fi nafsi. Aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Maka Isa khotaba Rabbah, berbicara kepada Rabbnya, bi annahu la ya'lamu ma fi nafsihi, bahwa Isa tidak mengetahui apa yang ada pada diri Allah. Namun Allah tidak mengingkari atas ucapan Isa tadi. Maka dalam hal ini terdapat penetapan an-nafas, jiwa atau diri bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah ingkari maka Allah tegur. Ya Isa, aku enggak punya jiwa, aku enggak punya an-nafas. Namun Allah biarkan. Maka di sini penetapan. Bisa dipahami di sini? Nah, ini sifat an-nafas. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian yaitu Allah telah menetapkan rahmat pada dirinya. Menetapkan rahmat pada ala nafsihi, ya ini syahidnya. Maka dalam ayat ini pun juga terdapat penetapan an-nafas, jiwa atau diri bagi Allah. Dan la yalzam, hal ini tidaklah mengharuskan berkonsekuensi, min kaunil makhluk lahu nafsun, yaitu dari status makhluk yang memiliki jiwa, antatashabaha an-nafsani. Maka dua jenis an-nafas saling menyerupai, tidak ada. Itu nafas jiwa yang ada pada Allah, jiwa yang ada pada makhluk. Kesamaan nama pada sifat tidak mengharuskan kesamaan hakikat sifat. Ini kaidah umum. Sebagaimana kesamaan nama pada sifat yang ada pada makhluk. Makhluk punya wajah, ya. Setan punya wajah, manusia punya wajah, sama-sama makhluk. Ya, manusia banyak punya wajah, monyet punya wajah, sama-sama makhluk, namanya pun sama. Namanya, nama sifatnya sama, yaitu wajah. Hal ini pun tidak melazimkan, mengharuskan bahwa kesamaan nama pada sifat berarti kesamaan juga pada hakikat. Ini kaidah semuanya, pokoknya. Ya, kalau antum paham ini berarti paham semua. Nah, Waris, jangan gitu duduknya, malas duduknya. Baik. Ya, nafsulillahi jalla wa ala wa nafsul makhluki ab. Nafsulillah, maka tidak ada keserupaan dua sifat, dua nafs, dua jiwa ini. Yaitu nafsullahi jalla wa ala wa nafsul makhluki abada. Ya, jiwa yang ada pada Allah dan jiwa yang ada pada makhluk. Selama-lamanya tidak akan pernah sama. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa qauluhu subhana wa jaa rabbuk, dan Rabbmu datang. Ya, dan Rabbmu datang. Ini berarti isbat sifat apa? Sifat maji. Sifat datang bagi Allah tabaraka wa taala. Nah, baca harga. وأما قوله تعالى وجاء ربك هذا من صفات الأفعال وهذه الآية في سياق ذكر أحوال يوم القيامة في سورة الفجر قال تعالى كلا كلمة رجع وزجر إذا دكت الأرض دكا دكا رجفت الأرض ونادك ما عليها من الجبال والمباني وصارت طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا عوجا ولا أمتا ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نفسا فيزالها طاعا صفصفا وجاء ربك جاء مجيئا حقيقيا بفصل القضاء بين عباده سبحانه وتعالى ففيه إثبات المجيء لله. نعم. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maka ini di antara sifat-sifat af'al, sifat fi'liyah Allah. Maka wajah, dua tangan, an-nafas, jiwa, ini merupakan sifat-sifat zat. Itu sifat yang senantiasa melekat pada Allah azali. Yang Allah tidak terpisah dengan sifat ini, sifat dzatiyah. Yang Allah selalu bersifat dengannya. Ya. Nah, adapun firman Allah wajaa rabbuka dan Rabbmu datang, ini merupakan sifat af'al, sifat fi'liyah. Yang Allah terkadang bersifat dengannya, terkadang tidak. Ini semua sesuai dengan masyiatillah, kehendak Allah. Wa hadhihi al-ayatu, dan ayat-ayat ini fi siyaqi dzikri ahwali yaumil qiyamah. Ini pada konteks tentang kengerian pada hari kiamat kelak di surah Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Ini kalimat rada. Kalimat rada'in wa zajarin. Kalimat rada, rada'un artinya hardikan. Zajar artinya pencegahan, pelarangan. Idza kutibal idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, apabila bumi ya dibenturkan, al-ardu dakkan dakka, ya, dengan benturan yang berturut-turut, ya. Wa rujifatil ardu, yaitu bumi itu digetarkan, digoncang, ya. Wan dakka, dan dia hancur. Ma 'alaiha minal jibal, apa yang ada di atasnya, apakah itu minal jibal berupa pegunungan, wal mabani, bangunan, wasarat qa'an, dan jadilah dia qa'. Qa' itu kan ta', apa namanya, oh, lantai yang polos gitu namanya qa'. Mungkin bisa diterjemahkan langsung jadi tandus gitu. Ya, langsung rata semua, kosong. Tapi saf-safan, ya. La tara fiha iwajan wala amatan. yang kau tidak akan lihat di dalamnya itu iwajan. Apa iwajan? Hah? Kebengkokan. Yas'alunaka 'anil jibali faqul yansibuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang pegunungan, maka katakanlah Rabbku yansibuha akan menghancurkannya. Nasfa, ini maful mutlak. Maful mutlak nasfa. Rabbku akan menghancurkannya dengan sehancur-hancurnya. Fa idaruha qa'an safsafa. Maka akan tinggal qa'an kering, tandus jadi datar, safsafa. Datar sama sekali. Wa jaa rabbuka jaa maji'an. Allah Rabbmu datang. Dia datang maji'an, ini maful mutlak lagi. Benar-benar datang hakikian, secara hakiki. Lifaslil qada, untuk memutuskan keputusan di antara para hamba. Maka dalam ini terdapat penetapan sifat maji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun ahlul bidah, mereka mengatakan yang datang adalah perintah Allah. Perintah Allah. Ya, wa jaa amru rabbik. Yang datang adalah perintah Allah. Nah, kalau maknanya ini pasti ini telah dipahami oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh empat imam madzhab. Namun nyatanya semua enggak ada yang memahami seperti itu. Maka pemahaman itu tidak diragukan lagi merupakan bid'ah. Ya, merupakan bid'ah. Kemudian masih sifat datang tapi namanya berbeda, itian. Ya, sama juga maknanya. Hal yang turuna illa ayatiyahumullah. Tidaklah yang mereka tunggu ialah kecuali melainkan kedatangan Allah kepada mereka. Ini sifat itian. Ya, sifat datang. Nah, fadal dibaca Pak Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sarihu rahimahullahu. Hal yang duruna ay ma yang durul kufar. Ma yantadiru. Ma yantadirul kufar illa an ya'tiyahumullahu. Yaji'u li fasli faslil qada'i fi dulalim minal ghumami minas sahabi wal malaikati ya'ti al malaikatu ma'a maji'atihi subhanahu maji'ihi subhanahu wa ta'ala wa qudiyal amru wa ilallahi turja'ul umur ya'ti li faslil qada'i subhanahu wa ta'ala wa dhalika annan nasa yang yakfuna Annan nasa yakifuna mautifan tawilan fa qadra khamsina alfasanatin khasatun abasaruhum shakhisatun abasaruhum tadnu minhum asyamsu wa Yuljimuhum al-arafu ba'duhum yuljimuhu al-arafu wa ba'duhum dunal iljami hasaba a'malihim wa fa'idha qala alayhimul wukufu talabu man yashfa'alahum ila rabbihim li yafsila bainahum wa yatadafa'u al-anbiya'u asy-syafa'ata ila an yati ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yakhirru sajidan baina yaday rabbih wa yas'alu Allaha an yafsila bainal ibad wa an yurihahum minal mawqifi fa ya'ti subhanahu lil fasli bainahum. Baik. Hal yang turun ini maknanya, kalau hal yang turun itu maknanya halnya itu nafyun, itu maknanya mayantadiru al-kufar, orang-orang kafir tidaklah menunggu illa ayatiyahumullah, melainkan Allah datang kepada mereka. Ayat itu ayaji'u, Allah datang untuk memutuskan perkara. Fi dulalim minal ghamam, dalam naungan ya, kegelapan, yaitu minas sahab, yaitu gelap, awan. Ini sifat-sifat yang seperti imani aja. Jangan pernah pikirkan bagaimana kaifiyah, bentuk, hakikat dari sifat itu sendiri. Udah imani aja. Kama ja'at. Ya. Wal malaikati ta'ti ta'til malaikatu ma'a maji'ihi. Malaikat datang bersama dengan kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qudiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Diputuskanlah perkara hanya kepada Allah lah dikembalikan perkara-perkara tersebut. Maka Allah datang untuk memutuskan perkara. Yang demikian itu manusia mereka semua yakibun berdiri di mauqif dalam apa namanya dalam berdiri yang sangat panjang yang kadarnya satu harinya itu 50 ribu tahun ya, satu harinya itu yang mereka syakhisah ya, memandang tanpa kedip absaruhum mata mereka itu memandang tanpa kedip atau syakhisatan yaitu syakhisatan hal ya irob hal absaruhum absar fa'il dari syakhisah ya mata-mata mereka memandang tanpa kedip ya dan tadunu dan ayadunu mendekat matahari mendekat kepada mereka dan mereka pun al-arok keringat yuljimuhum mengekang mereka sebagian mereka dikekang oleh keringat sehingga tenggelam ba'duhum dunal iljam kurang dari itu ya itu semua hasaba amali sesuai dengan amal mereka. Maka ketika wukuf mereka sudah panjang lama sekali. Talabu man yasfa'u lahum ila rabbihim. Maka mereka minta kepada orang yang bisa memberikan syafaat untuk mereka. Kepada Rabb untuk memutuskan perkara. Biar tidak terlalu lama. Namun, yatadafa'u al-anbiya. Ternyata para nabi mereka semua menolak. Untuk memberikan syafaat. Yes. Hingga akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Fayakhiru sajidan. Maka nabi pun bersungkur sujud di hadapan Rabb-nya meminta kepada Allah agar memutuskan ya, di antara para hamba wa an yurihahu araha yurihu ya membebaskan agar membebaskan mereka dari mauqif ya dari padang mahsyar yang lama itu maka Allah pun datang untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian Allah taala berfirman radhiyallahu anhum radwan Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho pada Allah. Ini sifat isbat ridho. Isbat sifat ridho. Allah menetapkan ridho pada sifatnya dan menetapkan ridho pula pada makhluk. Nah, tafadzol baca sini berikutnya. Fikri. Mensifati dirinya dengan ridho bahwa Allah meridhoi hamba-hambanya yang beriman maka ridho merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah yang merupakan sifat fi'liyah ya nah ini orang-orang asyairah menyatakan oh itu bukan ridho tapi iroda pokoknya sifat rahmat ridho itu dikembalikan kepada sifat iroda hanya orang-orang asyairah makanya kalau orang-orang awam menyatakan yang penting Allah meridhoi saya berarti dia bukan asyairah. Kenapa? Karena Asy'ariyah menafikan sifat ridho. Kalau dia menyatakan yang penting Allah menginginkan kebaikan buat saya, nah itu baru cocok sama Asy'ariyah. Tapi kalau yang penting Allah ridho ke saya, berarti dia menetapkan sifat ridho bagi Allah Taala. Nah, telah terdapat keterangan ini di sejumlah ayat fi iddati ayatin radhiyallahu anhum wa radwan. Allah meridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Maka dan selainnya ini di surah Al-Maidah, di surah At-Taubah, Mujadilah, surah Al-Bayyinah ya. dan selainnya. Maka di dalam ayat ini semua terdapat keterangan penetapan sifat ridha jalla wa ala, ya, ridha Allah. Kama yaliku bijalali, ini sesuai dengan yang layak bagi kemuliaan Allah. Wala yusbihu dzalika ridha al-makhluqin, namun ridha yang ada pada Allah tidak menyerupai ridha yang ada pada makhluk, sifat ridha pada makhluk. Maka Allah mensifati dirinya dengan ridha dan Allah mensifati makhluk dengan ridha. Wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Itu makhluk ridha pada Allah. Maka dalam ayat ini terdapat keterangan penetapan sifat ridha bagi para makhluk dan makhluki. Wa annahum yardawna, para makhluk pun juga meridhai. Namun la tasyabuha, tidak ada, ya, kemiripan kesamaan antara dua keridhaan tadi. Keridhaan Allah Jalla wa'ala yang itu khusus untuk Allah, dan keridhaan makhluk yang khusus hanya untuk makhluk. Nah, kemudian saya berpaling ke sifat berikutnya, yaitu sifat apa namanya, mahabbah. Ya, ini juga Asy'ariyah mengingkari ini. Mereka menamakan sifat mahabbah itu sebagai sifat iradah. Ya, mengembalikannya ke situ. Wa yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Nah, ini banyak ayatnya terkait sifat mahabbah ini. Nah, Panji, teman-teman. Qala kadzalika min sifatihi subhanahu al-mahabbatu annahu yuhibbu 'ibadahu bi muqtada a'malin ya'malunaha. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata lahim bihadhihi al-a'mali istahaqqu mahabbata Allah lahum 'ala hadhihi al-a'mali muwalatihim lilmu'minina wa mu'adatihim lilkuffari adillatin 'ala al-mu'minina 'izzatin 'ala al-kafirin fahum fi janibil mu'minina adillatun yadhilluna lahum wa yalinuna lahum wa yarhamunahum wa yatawadu'una lahum a'izzatan 'alal kafirin. A'izzatun itu ma'tub ka azillatun. A'izzatun 'alal kafirin aqwiya'u 'alal kafirin la talinu lahum syaukatun ma'al kuffar li'annahum a'da'ullah azza wa jalla yujahiduna fi sabilillah hadhihi min a'zami sifatihim al-jihad fi sabilillah azza wa jalla li'i'la'i kalimatillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Hadhihi aidan min sifatihim annahum la ta'khuduhum fillahi lawmata la'im. Lawmatu fa'il ta'khudu. Lawmatu la'imin. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Fabihadihi sifati istahabku hadhihi manqabata al-azimata anna allaha ahabbahum subhanahu wa ta'ala. Nah, lanjut sini, Mustafa. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala afidahullahu ta'ala kadhalika fi qawlihi inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin yuhibbu al-muttaqin yuhibbu al-muhsinin ila ghairi dhalik. Allahu yuhibbu ahla al-a'mali salihati wal-af'ali tayyibati وأفعال طيبة وإذا أحب أحبهم الله سعدوا في الدنيا والآخرة ونالوا كرامة الله جل وعلا كذلك في الآية إثبات المحبة لله وإثبات المحبة للمخلوقين يحبهم ويحبونه فدل على أنه لا تشابه بين تشابها la tasyabuha baina sifataini sifatil makhluki wa sifatil khaliki Nyebut sifat yang keduanya jangan sifat. Oh, sifatil makhluki wa sifatil khaliki. Li anna Allah jalla wa ala qala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Wa in wujidat as-sifatu fil makhlukina lakinnaha tujadu 'ala ma yaliqu bihi wa la takunu mithla sifatir rabbi subhanahu wa ta'ala. Hadhihi qa'idatun fi jami'il asma'i was sifat. Ya, perhatikan, kadzalika min sifati subhanahu, dan demikian pula di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dalam al-mahabbah, mencintai, cinta. Bahwa Allah mencintai hamba-hambanya. Allah mencintai hamba-hambanya sesuai dengan bimuqtada a'malin, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh amal-amal yang mereka lakukan. Ya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, mayyartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang Allah mencintai mereka dan mereka cinta pada Allah. Ya, adillatin 'alal mu'minina 'azizatin 'alal kafirin, yang dia santun lembut kepada mukminin, keras kepada kafirin, jangan terbalik. Yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im, mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak khawatir celaan orang-orang yang mencela. Jadi Pak Edi, tadi teman nelpon. Oh, berarti abis zuhur bisa lanjut. Bihadhil a'mali, maka dengan amalan ini, istahaqqu mahabbatullah, maka mereka berhak layak mendapatkan kecintaan Allah untuk mereka, ya, atas amal ini. Ya, juga di ayat yang lain, apa? Kalau kita mengikuti Nabi, Allah mencintai kita. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Ya, ini sebagai bentuk muwalatih. Apa amalan mereka? Muwalatihim lil mukminin, karena mereka loyal terhadap kaum mukminin. Wa mu'adatihim lil kufar, karena memusuhi orang-orang kafir. Adillatin 'alal mu'minin, santun terhadap kaum mukminin. A'izzatin 'alal kafirin, tegas keras kepada kaum kafirin. Maka mereka fi janibil mu'minin, kalau di sisi orang mukmin, kepada orang mukmin mereka adillatun. Ya, mereka lembut, santun. Yadilluna lahum, mereka santun kepada mereka. Yalinun, bersikap lin, apa namanya, lembut kepada mereka. Wa yarhamunahum, mereka merahmati kaum mukminin. Wa yatawaddauna lahum, mereka tawadu di hadapan kaum mukminin. Namun aizzatun 'alal kafirin, tegas keras terhadap orang-orang kafir. Itu aqwiya, jamak dari qawi, kuat di hadapan orang-orang kafir. Mereka la tarinu lahum syaukah. Syaukah ini kan maknanya keras juga, ya, bisa duri, bisa keras. Maka mereka apa namanya, keras, tidak lembut terhadap mereka. Ma'al kufar, terhadap orang-orang kafir. Karena mereka adalah yujahiduna fi sabilillah. Li'annahum a'da Allah, afwan, ada bawahnya. Li'annahum, karena mereka orang-orang kafir, ada musuh-musuh Allah. Allah Ta'ala berfirman, mereka berjihad di jalan Allah. Hadihi min a'dami sifatihim. Ini diantara yang bentuk keagungan sifat mereka. Jihad fi sabilillah li ilahi kalimatillah. Ya, jihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Para ulama menyatakan ayat ini turun di masa Rasul, belum ada yang murtad. Ya, ini turunnya terkait Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika memerangi orang-orang yang murtad. Nah, wala yakhafuna ya lawmata la'im, mereka tidak khawatir celaan orang-orang yang mencela. Ini sifat mereka juga, yaitu annahum la ta'khuduhum fillahi lawmatu la'im. Maka celaan orang yang mencela itu tidak menyurutkan mereka. La ta'khuduhum, tidak menyurutkan mereka untuk berjuang di jalan Allah. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Inilah ya, karunia dari Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka berdasarkan sifat-sifat ini, ya, amal-amal yang mereka kerjakan, istahaqqu hadhil mahabbata al-manqabata, mereka mendapatkan kedudukan atau keutamaan ini, al-azimata, yang agung ini. Ya, anallaha ahabbah, Allah mencintai mereka. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang yang bertaubat dan yang mensucikan diri. Innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul muhsinin. Mencintai orang bertakwa yang berbuat kebajikan dan seterusnya. Ya, maka Allah mencintai ahla a'mal as-salihah, orang-orang yang beramal saleh dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Apabila Allah mencintai mereka, sa'idu, maka pasti mereka bahagia di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan karamat Allah ya jalla wa ala, karamah dari Allah, kemuliaan. Kadzalika fil ayati, ya, demikian pula dalam ayat ini terdapat isbat sifat mahabbah bagi Allah dan isbat mahabbah bagi makhluk. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak ada keserupaan di antara dua sifat tadi, yaitu bainal mahabbatain. Ya, di antara dua sifat cinta, sifat yang ada pada makhluk dan sifat yang ada pada khalik Allah sang pencipta. Karena Allah laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa semisal dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Apabila didapati sebuah sifat di antara yang ada pada makhluk, lakinn tujadu ala ma yaliku bihim. Namun sifat tersebut itu khusus untuk kelayakan yang layak bagi mereka. Nah, apabila disifat mana lagi tadi? Wala takunu mithla had sifatir rabbi, dan tidaklah dia seperti sifat Allah. Ya, ini kaidah yang ini adalah kaidah terhadap seluruh nama-nama dan sifat. Dan firman Allah taala, lihat di mata, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah memurka terhadap mereka, marah terhadap mereka. Ini berarti sifat isbat sifat apa? Marah bagi Allah. Naam. Tafadhal dibaca sini. Mas Manto. Al-ghadabu. Ghadabu annahu yaghdabu. Yaghdabu annahu yaghdabu subhanahu ala al-kuffari ghayri al-maghdubi alayhim. Allahu jalla wa ala yaghdabu ala al-kuffari wa yaghdabu ala ba'di ahli al-habair li annahu subhanahu yaghdabu. Ya gharu, gharu ya gharu. Cemburu. Li'annahu subhanahu ya gharu ala ala hurumatihi. Hurumatihi fayadubu idan tahkat. Idan tuhikat. Jika dilanggar. Hurumat. Hurmatuhu naibul fa'il. Hurmatuhu naibul fa'il. Yang dilanggar apa? Hal-hal yang diharamkan Allah. Hurmatuhu itulah naibul fa'il. Terus? Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'ana. Qadiballahu alaihi bi sababi jarimatil qatli lil mu'minin wa udwanan fal ghadabu min sifatillahi jalla wa ala. Fallahu yaghdabu wal mahlubu yaghdabu walakin laisa qadiballahu ghadabu. Kalau wazannya kan ghadiba yaghdabu ghadban, laisa qadiballahu ghadbullahi Qudullahi jalla wa ala ka qudbil makhluqi lima bainal khaliqi wal makhluqi minal farqil azimi fala tashabahu. Fala tadi berapa orang tadi di sana? Dua, tiga. Mas Manto tiga. Fala tashabahu, lihat tashabaha ya tashabahu, apa masdar ya? tasyabuhan. Nah itu. Kalau lala nafiya lil jinsi masuk ke isim, maka fala tasyabuha gitu. Fala tasyabuha baina qutbillahi wa qutbil makhluki wa in istaraqat wa in istaraqat hadhihi sifatu fil lafz wal ma'na lakinnaha la tashtariku fi fil kayfiyyati wal haqiqiyyati haqiqati bukan haqiqiyyati wal haqiqati ka sa'ir sifat. Nah baik, di antara sifat-sifat Allah Jalla wa'ala adalah al-ghadab, bahwasanya Allah marah subhanahu wa ta'ala terhadap orang kafir. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai oleh Allah, yang Allah murkai mereka, yaitu Allah Jalla wa'ala, mereka Allah murka marah terhadap orang-orang kafir. Allah marah terhadap, murka terhadap sebagian pelaku dosa besar, karena Allah ya ghar, cemburu ya ala hurmatihi, kalau hal-hal yang diharapkan Allah dilakukan oleh makhluk. Ya. Kemudian maka Allah murka idan tuhikat intah kayantahiku, melanggar. Nah, ini dilanggar. Apa yang dilanggar? Hurmatu. Hal-hal yang diharamkan oleh Allah ternyata dilanggar. Ya. Wa may yaqtul mu'minan, perhatikan. Kita kan diharamkan membunuh mukmin dengan sengaja. Barang siapa yang membunuh mukmin muta'ammidan secara sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasan Allah jahannam, khalidan fiha. Khalidan fiha bukan makna kekal, tapi maksud tawil, tinggal dalam waktu lama. Enggak ada dalam ilmu nahwu, ya. Khalidan itu maknanya bermakna kekal selama-lamanya. Enggak ada. Dibantah oleh Ibnu Malik di Alfiyah. Ah, bukan di Alfiyah. Di Al-Kafi, ya. Fiha, maka dia tinggal dalam waktu lama di situ. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepadanya. Wa la'anah, dan Allah melaknatnya. Maka Allah memurkainya dengan sebab kejahatan membunuh terhadap mukmin secara sengaja, wa udwanan, ya, karena permusuhan. Maka ghadab adalah di antara sifat-sifat Allah Jalla wa'ala. Maka Allah murka, makhluk pun juga murka. Kan gitu. Namun tidaklah kemurkaan Allah itu sama seperti kemurkaan makhluk. Kenapa? Lima baina khaliq wal makhluk minal firq minal farqil azim. Karena terdapat perbedaan yang besar antara Allah dan makhluk. Ya, maka tidak ada keserupaan antara kemurkaan Allah dan kemurkaan makhluk. Wa in ishtarakat hadhi sifat fil lafzi wal ma'na. Walaupun sama sifat ini secara lafaz dan makna. Namun tidaklah sama secara kaifiyah, bentuknya, hakikatnya. Kasairi sifat. Ini sama seperti seluruh sifat. Nah, wa qauluhu ittabi'u ma askhatallah. Dan firman Allah, mereka mengikuti apa yang menjadi sebab kemurkaan Allah atau apa yang membuat Allah murka. Nah, ya, tafadhol dibaca sini. Ya, siapa? Behar. Namana fi hadhihi al-ayati wusifa Allahu ya bi annahu yaskhat. Nanti beda askhata yusjitu dengan sakhita yaskhatu, beda. Ya, terus wasakhatu naw'un min al-ghadab dalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum walladhi yusqitu Allah jalla wa'ala wal ma'asi wal kufri wal syirki. Fallahu yusifu bi annahu yaskhatu. Fallahu yusifu bi annahu yaskhatu ala a'da'ihi wal mukhalifina bi awamirihi al-murtakibina lima naha anhu. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. wal makhluk yaskhatu aydan, walakin la tashabuha bayna sakhatil khaliqi wa sakhatil makhluqi. Wa in ishtarakat hadihi sifatu fil lafdi wa ishtarakat fil ma'na, lakinil kayfiyyatu mukhtalifatun tamaman bayna al-khaliqi wal makhluqi. Hadihi qa'idatun fi kulli sifati. Maka dalam ayat ini Allah disifati bahwa dia murka. Sakhat, murka itu marah, itu nau'un minal ghadab, salah satu bentuk dari ghadab. Ya Allah berfirman, dzalika bi'annahum muttaba'u ma asqatallaha. Yang demikian itu mereka mengikuti apa yang membuat Allah murka. Wa karihu ridwanahu fa'ahbata amalahum. Maka mereka membenci keridhaan Allah, maka Allah pun menghapus amal mereka. Ya, maka ya alladzi yusqitu Allah, yang membuat Allah murka jalla wala adalah al-ma'asi, kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan. Maka Allah disifati bahwa dia murka terhadap musuh-musuhnya, terhadap mukhalifina li awamirihi, orang-orang yang menyelisih perintahnya, yang terjatuh ke dalam apa yang dilarangnya. Ya labi sama qaddamat lahum anfusuhum, maka sangat buruk apa yang telah dilakukan oleh mereka, diri-diri mereka. Ansakhita, yaitu ansakhitallahu alaihim, yaitu Allah murka terhadap mereka. Wa fil adabihum khalidun, dalam adab mereka ya kekal. Ini baru untuk orang kafir ya. Maka makhluk yasqat, makhluk juga murka juga, namun tidaklah ada keserupaan antara murka Allah sang khalid dengan murka makhluk, walaupun sifatnya itu sama dalam lafaz dan sama dalam makna, namun kaifiyahnya, bentuknya itu berbeda secara ya, dengan perbedaan yang besar ya, tamaman ya, dengan perbedaan secara totalitas, beda semua ya, antara khalik dan makhluk. Inilah kaidah di dalam seluruh sifat. Kemudian firman Allah, wa karyallahu ya anbi'ahum, ini berarti sifat-sifat apa ini? Sifat benci ya. Tafadhal, dibaca sini Dimas. Tabuk itu ternyata munsharif. Tabuk ternyata munsharif. Selama ini kita pikir tabuk itu ghairu munsharif. Ternyata saya dapatin keterangan munsharif. Tabukin. Terus lamma takhallafa al-munafiquna bayna Allahu wa al-mu'minina anna Allah huwa alladhi khallafahum wa akhrahum li'annahum law kharaju hasala 'ala al-mu'minina minkum darar. Falaw aradu. Darar apa? Dororona. Terus walau aradu al-khuruj yakni lil wadi ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam lahu wa ta'u malakin qarihallahu bi athahum ay khurujahum fasat fatahum al-khuruji wa qassalahum wa qila qulu ma'al qa'idin thumma bayyana al-mafasid fi khurujihim wa qala law kharaju fikum ma zadu qul illa khabaran wa la awdaru hilalakum yabghunakum al-fitnata wa fiikum sama'una lahum wallahu alimun bidh-dhalimin bayna subhanahu wa al-mafasid allati tatarattabu ala khurujihim ma'al muslimina lil-ghadwi annahum yuqi'una as-shiqaqa bayna al-muslimina wa annahum yuriduna iqa' al-fitnati wa tafriq al-kalimati wa anna min al-muslimina man yastamimu lahum wa ta'attaru bi kalamihim wa yusaddiku wa fawzahu jalla wa ala mana'ahum ilal khuruji hikmatan minhum subhanahu wa ta'ala wa syahidu minal ayati karihallahum bi annahum fa fihi anna allaha yakrahu ba'dal amali wa yakrahu ba'dal ashfasi wal mahluku yakrahu aidan walakin ma'al farki baina karahatil mahluki wa karahatil khaliqi subhanahu kasairi sifatnya. Nah, Ya, demikian pula di ayat ini Allah disifati bahwasanya Allah yakrah, membenci. Walau aradu al-khuruja, seandainya mereka orang-orang munafik ingin khuruj, keluar, ikut berperang, la'addu lahu uddatan, tentulah mereka akan menyiapkan dengan persiapan untuk peperangan. Lakin karyallahu anbi'azamun, namun Allah membenci keberangkatan mereka. Fasabbatahu, maka Allah pun melemahkan mereka. Ya, ingat ya, sabbata menguatkan, sabbatahu melemahkan. Nah, itu kayaknya ta'amat ta, ya. Wakilah ku'udu ma'al qa'idin, dan mereka berkata, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk, artinya tidak ikut perang. Ya. Lau kharaju fikum, seandainya mereka munafikun ikut perang di tengah-tengah kalian, mazadukum illa khabala, mereka tidak akan menambah apa-apa untuk kalian kecuali khabala, kerusakan. Ya. Wala awda'u khilalakum, dan mereka akan bergegas masuk ke celah-celah kalian. Ya bagunakum, kemudian akan membuat kacau, memberikan hanya memberikan kacau, fitnah fikum, di tengah kalian. Sama'una lahum, dan mereka memperdengarkan, ya, ucapan mereka untuk mereka, apa, memperdengarkan ucapan mereka untuk mereka, atau sama'una lahum, mereka memperdengarkan untuk mereka. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah mengetahui tentang keadaan orang-orang yang zalim. Ayat ini terkait kaum munafik di perang Tabuk. Ya, lama takhallafal munafiqun, ketika kaum munafik tidak ikut berperang. Maka Allah menjelaskan kepada kaum mukminin bahwa Allah lah yang telah membuat mereka tidak berangkat, wa akharahum, yang membuat mereka jadi berangkatnya belakangan. Karena mereka seandainya lau kharaju, mereka berperang bersama Rasulullah dan para sahabat, la hasalul mukminin min darurun, ya, minhum darurun, tentulah akan terjadi bahaya bagi kaum mukminin. Walau aradu al-khuruja, seandainya mereka ingin ikut perang, yaitu untuk perang Tabuk bersama Rasul, la'addu lahu iddat uddatan, maka pasti mereka akan menyiapkan persiapan. Lakin karihallahu an bi'atsam, namun Allah membenci keberangkatan mereka. Ya. Kemudian Allah menjelaskan mafasid berbagai kerusakan tentang kalau mereka keluar berperang. Lau kharaju bikum ma zadakum illa khabala, seandainya mereka ikut keluar bersama kalian, mereka tidak menambah apa-apa untuk kalian kecuali kerusakan. Wala awda'u khilalakum, mereka pasti akan masuk bergegas ke celah-celah pasukan kalian. Ya, ya bagunakumul fitnah, mereka hanya akan mengkacaukan fitnah di tengah-tengah kalian, ya, dan mereka memperdengarkan ucapan mereka, dan Allah Maha mendengar lagi. Allah alimun bidzalim, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui terkait orang-orang. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan allati tatarattabu, hal-hal yang timbul akibat keluarnya mereka kalau mereka berperang bersama kaum muslimin di perang. Annahum yuqiun, mereka hanya akan menimpakan asyqaq, perpecahan di antara kaum muslimin. Mereka hanya ingin menginginkan iqa'al fitnah, ditimpakannya fitnah kepada kaum muslimin dan terpecah belahnya kalimat persatuan, dan bahwasanya di antara muslimin ada yang mendengarkan ucapan mereka, ya, terpengaruh dengan ucapan mereka, ya, dan mereka dan membenarkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk keluar, ya, hikmatan minhu, keluar ikut perang sebagai hikmah dari Allah. Ya, yang menjadi poin dari ayat ini adalah karihallahu al-anbi'asahu, Allah membenci keberangkatan mereka. Maka di dalam ayat ini bahwasanya Allah menerangkan dia membenci sebagian amal-amal, dan dia membenci sebagian orang-orang, dan dia membenci, dan makhluk pun juga membenci. Namun ma'al farq, tentunya disertai dengan perbedaan antara bencinya makhluk dengan bencinya Allah dan seluruh sifat-sifat. Wa minas sunnah qaulun nabi, dan di antara sunnah ialah sabda Nabi SAW, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunia, Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam. Alban, baca. فيقول هل من سائل فأعطيه من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. ولذلك يستحب أن يكون الإنسان في هذه الساعة أي في ثلث الليل الآخر أن يكون مستيقظا يدعو الله جل وعلا ويتهجد ويستغفر حتى يعوز على هذه المنقبة العظيمة، فإنه وقت إجابة. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فإذا وافق العبد هذه الساعة يتضرع بين يدي ربه ويستغفر ويسأل ويتوب إلى الله فإن الله يعطيه ما طلب. وهذا الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلام في ثبوته ولا مطعن في سننه، وفيه وصف الله جل وعلا بالنزول إلى سماء الدنيا، فهو حديث عظيم نثبته كما جاء، وأن الله ينزل كما وصف نفسه بذلك، ولكن لا نتعرض لكيفيته فنقول كيف ينزل، ولا نتعرض له كسائر الصفات، لا نتعرض لكيفيته، فالله ينزل كما يشاء سبحانه وتعالى، وكيف يشاء استوى على العرش كيف شاء، فنحن لا نبحث في كيفية النزول، وإنما نثبت النزول ونكل كيفيته إلى الله جل وعلا. نعم. Maka hadis ini hadis yang sahih terkait tentang sifat nuzul, turunnya Allah ke langit dunia. Ini hadis yang masyhur. Ya, ja'a min iddati turukin, yang hadis ini datang dalam sejumlah jalan dari jamaah sahabat. Hadis mutawatir. Ya, yaitu Nabi bersabda, yanzilu rabbuna, rabb kita turun ila sama'i dunia, ke langit dunia, kulla lailatin, setiap malam, hina yabqa thulutsul lailil akhir, ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, apakah hal min sa'ilin fa'utiyahu, apakah ada orang yang meminta aku akan beri, apakah ada orang yang beristighfar maka aku akan ampuni, apakah ada yang bertobat maka aku akan memberinya tobat. Walidzalika yustahabbu, oleh karena itu disukai seseorang di waktu seperti ini, itu di sepertiga malam terakhir, ayakuna mustaiqidun, dia dalam keadaan terjaga. Ya Allah jalla wa ala, ya yad'ullah jalla wa ala, dia berdoa pada Allah. Ya tahajjud wa istaghfir, dia bersolat tahajud, beristighfar, ya, hingga yajuzu hadhihi al-manqabah hatta yahuzu, hingga dia mendapatkan kedudukan yang mulia ini, ya, maka ini adalah waktu yang ijabah, artinya waktu yang dikabulkan. Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyahu, hal min mustaghfirin fa'aghfirolahu, hal min ta'ibin fa'atuba alaihi. Ya, apakah ada orang yang bertobat, meminta aku akan beri, bertobat aku akan ampuni, beristighfar aku akan ampuni. Ya. Nah, fa'idha wafaqal abdu hadihi sa'ata. Apabila seorang hamba bertepatan waktunya dengan waktu ini, dia berdoa, dia tadarrok, dia merendahkan diri di hadapan Rabbnya, dia beristighfar, dia meminta, dia bertobat pada Allah, maka Allah akan memberinya ma talaba, apa yang dia minta. Ini ada hadis yang valid dari Rasulullah SAW yang la kalama fi thubuti. Tidak ada komentar terkait disahkannya hadis tersebut. Ya, wala mat'ana fi sanadihi. Tidak terdapat celaan ya terhadap sanadnya. Maka di dalamnya terdapat sifat Allah jalla wa ala, yaitu terkait tentang nuzul ke langit dunia, turun ke langit dunia. Maka ini adalah hadis yang agung yang kita tetapkan sebagaimana hadis ini datang, dan Allah Jalla wa'ala turun sebagaimana Allah sifati untuk dirinya sendiri. Walakin la nata'arrad, namun kita tidak perlu menyinggung-nyinggung, menentang bagaimana kaifiat, ya, bagaimana bentuknya. Kemudian kita katakan kaifa yanzilu, gimana bentuk turunnya Allah. Kita tidak menyinggung itu sebagaimana seluruh sifat yang lainnya. Kita tidak menyinggung kaifiatnya Allah. Maka Allah turun sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana yang Allah kehendaki. Allah beristiwa di atas ars sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka kita tidak membahas tentang kaifiat nuzul, tata cara turun tersebut. Namun yang dibahas, ada yang kita tetapkan adalah nuzulnya. Ya, wanakilu kaifiyatahu, dan kita serahkan kaifiatnya itu kepada Allah Jalla wa'ala. Yanzilu Rabbuna. Berikutnya, Rabb kita turun. Tafadhal dibaca. Ya. Repi. Ya, malam yusnidhu. Nah. Amrullahi jalla wa ala daiman yanzilu laisa huwa bi khasin bi khasin bi tala bi sulusin itru tayyidi al akhiri ayaman mimma yubtilu hadha at ta'wil ta'wila yubtilu hadha ta'wila anna Allah jalla wa ala yaqulu hal musa'idin fa yu'tihi hal min mustaghfirin fa yughfiru lahu hal min ta'ibin fa tub alayhi hal amru yaqulu hadha al amru yaqulu hal min sa'idin tu'tiyahu al amru yu'ti al amru yaghfiru dhunuba al amru yatubu ala min ala man taba hadha kulluhu hadhihi kulluhu sifatullah sifatun lillah jalla wa ala wa laysat sifatin li amrihi. Bentar lagi mau azan. Perhatikan, yanzilu rabbuna, maka asnana nuzula ila Allah, maka nabi menyandarkan sifat turun kepada Allah jalla wa ala. Maka dalam hadis ini raddun, terdapat sangkahan bagi orang yang menyatakan yanzilu amruhu, yang turun itu perintahnya. Maka ini takwil yang batil, padahal nabi menyandarkan nuzul kepada Allah, turun, dan nabi tidak menyandarkan kepada perintah Allah. Ya. Maka perintah Allah juga itu jalla wa ala selalu sepertiga malam terakhir, begitu, paham enggak?